Ya bodoh amat, mungkin sekolah lu kagak tamat. Ralat, otak lu itu sudah berkarat. Ngomongin ini itu kagak bermanfaat. Ngegibah lu bakat, dadah diangkat. Ngomongnya pakai jari, di sosmed setiap hari. Gosip lu cari-cari, lalu sibuk maki-maki. Lu berlagak hebat karena banyak rupiah. Tapi lu harus cepat untuk pergi rupiah. Cari masalah, bodoh amat lah. Lakuin ini itu jadinya serba salah. Ngelayanin elo hanya undang amarah. Lebih baik gue acukan masalah. Bakal cepat-cepat, cepat pulang kampung dan balik ke akhirat. Karena gue makan bukan dari lo, gue juga tidur bukan di rumahnya lo. Gue juga gak pernah minta duit sama lo, jadi ya terserah gimana.